ku temukan kasih terbesar. Saat darahmu kau curahkan untuk diriku, kau relakan agar ku diselamatkan. Saat teringat akan dosaku, aku yang layak disalibkan. Namun kau mati gantikanku dan ku hidup karena kasihmu. Seharusnya ku tersalib dan darahku mengalir. Kau gantikan ku, tebus ku, dan ku hidup, dan ku hidup karenamu. Akan dosaku, aku yang layak disalibkan. Namun kau mati gantikanku dan ku hidup karena kasih. Terima kasih.